kesetiaanmu saja. Kau berubah tanpa ada alasan. Kau berubah tanpa rasa bersalah. Sebenarnya aku sangat kecewa. Kau pacar terindah, dulu kau setia. Sekarang berubah, mantan menyakitkan. Rasa hati ini sangatlah kecewa. Kecewa karenamu. Sungguh tidak bisa ku lupakan semua. Kau pacar terindah, rasa hati ini sangatlah kecewa, kecewa karenamu. Kau tak tahu apa yang aku rasa. Kau tak tahu apa yang aku minta. Sebenarnya kesetiaanmu saja. Kau pacar terindah, dulu kau setia. Rasa hati ini sangatlah kecewa, kecewa karenamu. Sungguh tidak bisa ku lupakan semua. Kau pacar terindah, mantan menyakitkan. Rasa hati ini sangatlah kecewa, kecewa. Rasa hati ini sangatlah kecewa, kecewa karena